Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa tak lupa untuk mengingatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya yang Allah taala berikan kepada kita, yang mana rasa senang terhadap sunnah, faham akan agama tauhid, ini benar-benar hidayah yang sangat amat besar, yang orang lain kita paksa, kita kasih uang untuk merasakan sebagaimana yang kita rasakan, itu tidak bisa. Kita tidak akan mampu. Karena yang namanya hidayah at-taufik itu murni hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu memberi. Dan ini adalah anugerah nikmat yang terbesar. Kita ulangi sekali lagi, ini adalah nikmat anugerah yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga jangan sampai seorang merasa tidak diperhatikan Allah. Jangan sampai seorang merasa dirinya mendapatkan kekurangan dan kekurangan, tidak sebagaimana fulan, tidak sebagaimana alan, dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya sesuatu yang terbesar, yang dengan lantaran nikmat tauhid dan sunnah ini yang akan melantarkan untuk ia mendapatkan nikmat terbesar besok di akhirat kelak. Sehingga banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dengan kita senantiasa menjaga hidayah dan taufik ini, dengan kita ngaji, dengan kita belajar agama, dengan kita bertanya masalah agama. Ini adalah lantaran-lantaran yang akan menjadikan seorang itu semakin kokoh di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersahabat, berteman, dengan orang-orang yang memang kokoh di atas agamanya. Dan yang lebih penting lagi, untuk kita senantiasa berdoa, memohon agar hidayah ini senantiasa bersama kita. Ya ibadi, kulukum dalun illa man hadaituhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat. Kecuali orang-orang yang aku berikan kepada mereka petunjuk. Asal manusia itu tersesat. Asal manusia itu bodoh. Kalau enggak mau ngaji ya tetap bodoh. Kalau enggak mau cari hidayah ya tetap tersesat. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kalian kepadaku. Niscaya aku akan berikan kepada kalian hidayah. Barakallahu fikum. Kemarin telah kita baca bab tentang at-taqlid al-a'ma. Apa itu taklid buta? Di mana inna dinahum mabniyun ala usulin a'dhamaha at-taqlid. Bana agama orang-orang jahiliyah dibangun di atas usul, prinsip-prinsip, dasar-dasar. Apakah itu menyembah patung, berhala, mengkultuskan kiai atau ulama, penyembahan terhadap apa itu pohon, menganggap angker satu tempat. Ini agama orang-orang jahiliyah yang dibangun di atas kesyirikan. Agama orang-orang jahiliyah dibangun di atas dasar-dasar atau prinsip-prinsip. A'damuha, tapi yang paling besarnya, prinsip agama orang jahiliyah yang paling besarnya, yaitu taklid. Seorang mengikuti dengan tanpa ilmu. Di mana ini adalah prinsip dasar orang-orang jahiliyah. Kaidah yang agung yang ada pada mereka, li jami'il kufar awwalihim min awwalihim wa akhirihim. Semua orang kafir ini prinsipnya. Baik orang kafir yang dulu sampai orang kafir yang nanti, mereka membangun agamanya di atas taklid, membebek, mengikuti, ikut-ikutan, tiru-tiru. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafiha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau fi qaryatin, pada sebuah daerah, min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan pun, illa qala mutrafuha, kecuali tokoh-tokohnya, kecuali orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kaya di antara mereka, pada berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kita di atas jalan, di atas ajaran. Wa inna ala asarihim muqtadun. Dan sungguh kita itu meniti, mengikuti jejak-jejak mereka. Ketika datang kepada mereka pemberi peringatan, ketika datang kepada mereka Rasul, maka tokoh-tokoh mereka, orang kayanya, orang-orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan, pada membantahnya, pada berkomentar bahwa kami sudah memiliki ajaran, kami sudah berada di atas jalan, kami mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Ini ucapan mereka, sehingga mereka berada di atas kesesatan karena mereka mengikuti para pendahulunya, terlepas pendahulunya itu di atas kebenaran ataupun pendahulunya di atas kebatilan. Barakallahu fikum. Ini agama orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, qalu, maka mereka pada menjawab, bahkan kami mengikuti apa yang ada padanya nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Bagaimana jika nenek moyang mereka itu orang-orang yang tidak berakal sedikit pun? Bagaimana jika nenek moyang mereka itu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk? Apa kalian tetap mau mengikuti? Apa kalian tetap mau meniti jejak-jejak mereka? Orang yang tidak berakal tadi, orang yang jelas-jelas tidak mendapatkan petunjuk. Ini yang dinamakan dengan taklid buta. Sehingga sebagaimana dalam ayat yang lain, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Ketika mereka diseru untuk mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, mereka pada berucap, bahkan kami mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Apakah itu yang namanya ritual-ritual di bulan apa, Suro, atau di bulan Sa'ban, atau ritual-ritual di Selasa Kliwon, dan macam-macam. Banyak sekali di sana ajaran, banyak sekali di sana tuntunan dari nenek moyangnya. Apakah itu yang namanya ngasih sesaji di perapatan-perapatan, di pojokan-pojokan kampung ketika hendak mengadakan hajatan? Mereka sama sekali ketika ditanya tidak ngerti apa manfaat dari semua ini. Mereka sama sekali ketika ditanya kenapa melakukan ini, tidak ada jawaban kecuali ya ini yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Ya ini yang dijalani oleh simbah-simbah kita dulu. Itu aja jawabannya. Padahal awalau kana syaitan yad'uhum ila azabis sa'ir, sekalipun syaitan menyeru mereka menuju azab yang menyala-nyala, mereka tetap mengikutinya, mereka tetap menitinya. Ini yang disebut dengan taklid buta. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, al-ihtijaju bima 'alaihil aktsar duna nazar ila mustanadihi, berhujjah dengan mayoritas tanpa memandang mana dasarnya atau sandarannya. Ini perilaku atau kelakuan orang-orang jahiliyah, berhujjah dengan mayoritas, tidak dilihat dasarnya, tidak dilihat landasannya. Inna min akbari qawaidihim al-ightirar bil-akthar. Wa yahtajuna bihi ala sihati syai. Termasuk dari kaidah terbesar orang-orang jahiliyah adalah tertipu dengan mayoritas. Mereka berhujjah dengan mayoritas untuk kebenaran sesuatu. Mereka berhujjah dengan mayoritas untuk menilai benarnya sesuatu. Wa yastadilluna ala butlani syai bi hurbatihi wa qillati ahlihi. Dan sebaliknya, mereka menilai batilnya sesuatu dikarenakan asingnya sesuatu tersebut atau sedikitnya yang melakukannya. Jadi, fa'atahum diditti dalik wa awdahahu bi ghairi maudi'in minal Qur'an. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah hal yang demikian ini dan menjelaskan di banyak tempat dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini? Annahum yastadiluna bil aktsarin 'alal haqq wa yastadiluna bil aqallin 'ala ghairil haqq. Mereka orang-orang jahiliyah berdalilkan mayoritas untuk menilai sesuatu itu benar dan berdalilkan dengan sesuatu itu tidak di atas kebenaran ketika yang melakukannya adalah minoritas. Fama kana 'alaihi aktsar indahum fahuwa al-haq. Apa yang ada di atasnya mayoritas manusia, maka itu berarti kebenaran. Wama kana 'alaihi al-aqall fahuwa ghairu haqqin. Dan apa yang ada di atasnya itu minoritas, maka berarti dia di atas kebatilan atau tidak di atas kebenaran. Hadza huwa al-mizan indahum fi ma'rifatil haqq minal batil. Inilah timbangan orang-orang jahiliyah, untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kalau pengikutnya banyak, berarti mereka di atas kebenaran. Kalau pengikutnya sedikit, berarti mereka di atas kebatilan. Ini timbangannya orang-orang jahiliyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah apa yang ada pada orang-orang jahiliyah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-An'am 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan semata. Wa inhum illa yakhrusun, tidaklah mereka kecuali berdusta. Surat Al-An'am 116. Dalam ayat ini jelas sekali. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sehingga mayoritas manusia itu tersesat. Diambil dari ayat ini bahwa kebanyakan manusia itu tersesat. Coba kalau kita lihat berapa penduduk di daerah ini, tapi berapa yang mau sholat, berapa yang sholatnya sungguh-sungguh, berapa yang mau perhatian terhadap urusan agamanya. Tambah semakin sedikit, tambah semakin sedikit, tambah disaring, akhirnya ketemunya cuma berapa gelintir. Kebanyakannya tersesat. Ini. Dalam ayat yang lain, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka itu tidak tahu. Kebanyakan manusia tidak ngerti. Kebanyakan manusia tidak mendapatkan petunjuk, tersesat. Ini mayoritas manusia. Dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf 187. Wa ma wajadna li aksarihim min ahdin. Wa in wajadna aksarohum lafasikin. Dan kami mendapati, dan tidaklah kami mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Dan tidaklah kami mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Wa in wajadna aksaruhum lafasikin. Dan kami dapati aksaruhum, mayoritas mereka, lafasikin, sungguh berada di atas kefasikan. Jadi yang fasik itu aksar. Orang fasiknya itu jauh lebih banyak. Bahkan di sini dikatakan lafasikin, sungguh. Pakai penegas. Benar-benar mayoritas itu berada di atas kefasikan. Sehingga semestinya ayat-ayat semacam ini memberikan ketentraman di kalbu masing-masing kita. Karena ketika antum pulang kampung, mungkin di sini sak masjid koncone kabeh, banyak temen, banyak yang nasihati ketika kita malas beribadah, banyak yang menegur ketika kita berbuat kesalahan, berbuat kemungkaran. Tapi begitu antum pulang ke rumah masing-masing, di kampung, terkadang sak kampung, cuma 2, 1, 3. Ini benar-benar terasa betul gurbahnya seorang yang berpegang teguh dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar terasa, terbukti ayat ini. Sehingga ini menjadi siraman tersendiri, menjadi ketentraman, menjadi kemantepan, menjadi tambah semakin tebal keimanan seorang muslim dengan mendengarkan ayat-ayat semacam ini. Ila ghairi dzalika, dan ayat-ayat yang lainnya. Wal mizanu laisa huwal kathrah wal qillah, balil mizanu huwal haq. Maka yang menjadi tolok ukur itu bukan banyak dan sedikitnya pengikut. Bahkan yang menjadi tolok ukur, yang menjadi timbangan itu adalah kebenaran. Fama kana 'alal haq wa in kana wahidan fa innahu huwal musyi wa huwa alladhi yajibu al-iktida' bihi. Maka barang siapa di atas kebenaran, sekalipun dia sendirian, maka dia yang benar. Dialah yang semestinya untuk diikuti. Dia yang semestinya untuk diikuti. Dia yang semestinya dijadikan suri tauladan. Wa idza kanatil kathrah ala batin fa inu yajibu rafduha wa adamul igtirari biha. Wa idza kanatil kathrah, apabila mayoritas tapi di atas kebatilan, maka wajib untuk menolaknya dan tidak tertipu dengannya. Fal ibratu bil haq, maka yang menjadi tolok ukur itu adalah kebenaran, bukan banyak dan sedikitnya pengikut. Sebagaimana ucapan ulama, al-haq la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijal bilhaq. Yang namanya kebenaran itu tidak diketahui dengan orang-orangnya. Hanya saja orang-orang inilah yang dinilai dengan kebenaran. Ketika orang-orang ini cocok dengan al-haq, berarti dia berada di atas kebenaran. Ketika orang-orang ini tidak cocok dengan al-haq, berarti orang-orang ini berada di atas kebatilan, terlepas sedikit ataupun banyak. Fama kana 'alal haq fa huwa alladhi yajib al-iktida' bihi. Maka barang siapa yang berada di atas kebenaran, dialah yang wajib untuk diikuti. Baik, demikian pula dalam ayat yang lain. Ayat yang menceritakan tentang kondisi Nabi Nuh ketika itu. Bagaimana keadaan Nabi Nuh bersama umatnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Padahal berapa tahun lamanya Nabi Nuh mendakwai umatnya. Al-fasanah ila khomsina ama. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya untuk apa? Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit saja. Sehingga dari sini, ikhwan fiddin, hafidhuni wa hafidhukumullahu jami'an, sebagai dalil bagi kita untuk kita itu bersabar dalam ajak-ajak kepada kebaikan. Sabar ngajak sedulur-sedulure, sabar ngajak saudara-saudaranya untuk mengenal al-haq, untuk mengenal syariat Islam. Penuh, dipenuhi dengan kesabaran, ketelatenan, keuletan, hikmah. Ini yang semestinya kita contoh dari apa yang dilakukan oleh para anbiya, para nabi, para rasul. Bagaimana seorang itu bersabar dalam berdakwah. Jangan sampai seorang menginginkan mendakwai saudaranya sebagaimana membalikkan telapak tangan. Pokoknya mau tidak mau kamu harus senang sunnah. Mau tidak mau kamu harus menggunakan pakaian sunnah. Mau tidak mau kamu harus sholat di masjid sunnah. Tidak bisa. Qalbu manusia baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Qalbu manusia itu berada pada jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan membolak-balikkan sekehendaknya, yang mana terkadang kita sangat menginginkan karena ini saudara kita, karena ini keluarga dekat kita, kita sangat menginginkan untuk ia mendapatkan hidayah. Dari sebab itu justru kita enggak sabar. Karena sangat menginginkannya itu mengakibatkan kita enggak sabar. Dia lupa dengan ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad enggak akan mampu memberi hidayah taufik sekalipun kepada orang yang paling engkau cintai, sekalipun kepada orang yang sangat engkau harapkan untuk ia mendapatkan hidayah, pamannya sendiri. Orang yang mati-matian membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat dicintainya, sangat diharapkan untuk dia mendapatkan petunjuk. Tapi pada kenyataannya, dia meninggal dalam kondisi kafir. Dia meninggal dalam keadaan tidak mau membaca La Ilaha Illallah. Ini. Sehingga semestinya hal ini sebagai ibrah bagi masing-masing kita untuk sabar dalam berdakwah. Pelan-pelan. Butuh proses. Sedikit demi sedikit. Baik. Dalam hadis yang panjang tentang kisah Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam faraaitu nabi mahu ar-rahd wa raaitu nabi wa ma rajulun aw rajulani wa raaitu nabi wa laisa ma'ahu ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj, dia menceritakan ketika itu diperlihatkan kepadaku Nabi. Maka ketika itu aku melihat Nabi pengikutnya kurang dari 10. Aku melihat Nabi pengikutnya cuma 2 atau 1 orang saja. Bahkan aku juga diperlihatkan Nabi tidak memiliki pengikut satupun. Padahal ini nabinya Allah. Ini utusan Allah. Rasulnya Allah dalam berdakwah mendapatkan bimbingan. Dalam berdakwah jelas di atas hikmah. Kalau salah ditegur langsung dari langit. Tapi pada kenyataannya pengikutnya cuma satu, dua. Bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Sehingga dari semua ini sebagai bimbingan bagi kita untuk bersabar dalam berdakwah. Semaksimal mungkin kita telaten, kita ulet, kita sabar, berhikmah, dan juga tak lupa untuk terus menerus berdoa. Baik. Demikian pula dalam ayatnya yang lain. Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkan untuk mereka itu iman. Dan sebagian besar manusia tidak mau diajak untuk iman. Walaupun, walau harasta bimu'minin. Sekalipun engkau sangat menginginkan untuk dia itu beriman. Sangat menginginkan untuk dia itu juga masuk surganya Allah. Juga selamat dari neraka Allah. Tapi pada kenyataannya, sebagian besar bahkan, mereka tidak mau beriman. Maka, ikhwan fiddin, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Bisanya kita cuman menjalani lantaran. Wa ma 'alaika illal balagh. Wa 'alaina hisab. Tidak ada kewajibanmu kecuali sebatas menyampaikan sebagaimana tuntunan. Sehingga orang-orang yang tidak menyampaikan semestinya ngerti tuntunan. Orang-orang yang tidak menyampaikan semestinya ngerti tuntunan. Orang semacam ini tuntunannya bagaimana dalam mendakwai. Orang yang modelnya demikian tuntunnya bagaimana dalam mendakwainya. Tidak bisa disamaratakan tingkat penerimaan terhadap Quran dan Sunnah. Tiap-tiap manusia berbeda-beda. Tidak bisa untuk mereka suruh merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Tidak bisa mereka kita paksakan untuk merasakan nikmat ketika mendengar Quran, ketika ngaji sebagaimana yang kita rasakan. Tidak bisa. Tiap-tiap manusia berbeda-beda tingkat penerimaannya terhadap al-haq. Wa alaina al-hisab. Dan hisabnya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada kewajiban bagi kita kecuali cuman usaha dan upaya. Tapi ingat, di antara upaya dan usaha kita adalah semangat ngaji. Karena terkadang seorang semangat berdakwah tapi tidak mau semangat ngaji. Bagaimana dia bisa berdakwah sesuai dengan tuntunan kalau dia tidak mau ngaji? Bagaimana dia berdakwah sebagaimana yang diajarkan kalau dia tidak mau belajar? Sehingga dari sini, ikhwan fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah, bagaimana untuk masing-masing kita itu mau tidak mau ternyata dihadapkan untuk berdakwah. Ternyata masing-masing kita dihadapkan untuk berdakwah sesuai dengan kondisi kita. Ketika kita di kampung, ketika kita pas sedang bepergian, dihadapkan untuk berdakwah. Sehingga semestinya masing-masing kita juga harus ngerti bagaimana berdakwah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat untuk diri ana sendiri dan kaum muslimin pada umumnya. Tentunya banyak salah dan kelirunya. Afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.